الحمد لله العزيز الغفار مكوري الليل على النهار تبصرة للقلوب الأبصار أفضل الصلاة وأحسن التسليم على سيد المصطفين الأخيار وعلى آله الأطهار وصحاب الأبرار ومن تبعهم على تعاقب الأعصار أما بعد الحمد لله kita lanjutkan ya المجلس السادس عشر من مجلس شرح متن أبي شجاع أو متن الغاية والتقريب yang kita lanjutkan ya pembahasan kita yang terakhir ya kita membahas sudah masuk ke al-mashu 'alal khuffain ya pensyariatan mengusap ya khuf dan itu adalah ya furu' yang sudah disepakati oleh ahlu sunnah ya. Kita ulang sedikit ya matannya wal mashu 'alal khuffain jaizun wal mashu 'alal khuffain jaizun ya mengusap khuf jaiz ya boleh bahkan sudah disepakati ya bahkan karena sudah disepakati oleh para ulama ahlu sunnah sebagian ulama memasukkan ke kitab-kitab akidah ya, seperti Imam At-Tahawi dalam ya al-Aqidah At-Tahawiyah bi thalathati syara'ita boleh dengan tiga syarat an yabtadi'a lubsahuma ba'da kamali taharah yang pertama memulai usapan khuf setelah sebelumnya dia sempurna taharahnya ya sudah taharah sempurna ya suci dari hadas besar maupun hadas kecil sudah punya wudu wa an yakuna satiraini li mahalli ghuslil fardhi minal qadamain syarat yang kedua dua khufnya itu merupakan khuf yang menutupi bagian yang wajib dicuci dari kaki. Ya, bagian yang wajib dicuci dari kaki, dari mata kaki sampai bawah itu tertutup semua dengan khufnya. Wa yakuna mimma yumkinu tatabu'ul mashyi 'alayhima. Kemudian disyaratkan bagi khufnya, ya disyaratkan juga bahwa itu khuf yang bisa dipakai untuk berjalan. Ya, dipakai untuk berjalan. Baik jalan ya jarak pendek maupun apalagi kalau bisa jarak jauh. Ya, maka itu sudah tentu diperbolehkan kalau bisa digunakan untuk jarak jauh. Ya. Dan juga sebagaimana ya sebagian ulama menambahkan syarat an yakuna al-khuffu tahira. Ya khufnya itu harus dari bahan yang suci. Kemudian Al-Qadi Abu Suja' mengatakan wa yamsahul muqimu yawman wa laylah wal musafiru thalathata ayyamin bilayalihin. Ya bahwasanya seorang mukim dia mengusap sehari semalam. Sedangkan musafir dia mengusap ya 3 hari 3 malam. Ya ini berdasarkan ya hadis Ali bin Abi Thalib ja'ala Rasulullah SAW thalathata ayyamin wa layaliyahun lil musafiri wa yawman wa laylatan lil muqimi. Nabi SAW sendiri yang menjadikan batasannya yang membatasi bahwasanya 3 hari 3 malam boleh mengusap khuf bagi musafir sedangkan bagi mukim boleh sehari semalam. Ya terakhir kita sudah sampai sini. Kemudian Al-Qadi Abu Suja' ya melanjutkan ya tentang kapan memulai hitungan. Kapan mulai hitungan 3 hari 3 malam bagi musafir, sehari semalam bagi mukim. Ya. Wa ibtida'ul muddati min hini yuhditsu ba'da lubsil khuffain. Ya, awal masa temponya yakni masa tempo boleh mengusap khuf. Ya, mukim sehari semalam, musafir 3 hari 3 malam. Kan harus ada temponya. Masa awal, sedangkan masa akhir nanti ada. Yang membatalkan itu otomatis masa akhir. Kan ada masa awalnya. Kapan masa awalnya? Min hini yuhditsu. Ya, ketika berhadas. Ketika awal kali berhadas ba'da lubsil khuffain, setelah dia memakai kedua khuf. Ya. Ini pembahasan tentang ya awal kita baca dulu sampai akhir bab ini. Wa in masaha fil hadari thumma safara. Jika dia mengusap fil hadar dalam keadaan mukim, thumma safar, kemudian safar. Aw masaha fis safar thumma aqama, atau dia memulai usapan di masa safar, kemudian dia mukim. Atamma masha muqimin, maka dia menyempurnakannya hitungan usapan mukim. Ya, misalnya yang bagian pertama, masaha fil hadar, dia masih dalam keadaan mukim, sudah memulai usapan di pagi hari. Ya, ba'da salat subuh dia sudah mulai pakai khuf. Terus salat zuhur dia sudah memulai usapan. Setelah zuhur dia safar. Setelah zuhur dia safar. Itu maksudnya yang bagian pertama. Ya, setelah zuhur dia safar. Apakah menyempurnakan hitungan orang mukim atau musafir? Bisa dipahami? Masalah yang pertama. Masalah yang kedua, au masaha fis safar, atau dia memulai usapannya di masa safar. Seseorang sedang safar, ya, ke kampungnya misalnya. Dia memulai usapan khuf. Seperti itu juga. Ya, dia memulai usapan khuf, ba'da salat subuh sudah mulai usapan khuf. Itu negeri, bukan negerinya. Bukan negerinya. Dan terhitung dia musafir di situ. Mau kembali lagi. Kemudian salat zuhur, dia sudah mulai hitungan usapan. Yang terhitungnya awalnya itu sebagai musafir. Setelah salat zuhur, dia mulai kembali ke negerinya. Dan sebelum berlalu 24 jam, dia sudah sampai. Walaupun ini kalau di zaman dahulu, yutasawwar fi safarin qasir. Ini hanya tergambar di safar yang jarak pendek. Kalau zaman sekarang, tergambar ini di safar jarak jauh. Karena sudah ada pesawat. Ya, bisa dipahami gak nih? Habis zuhur, naik pesawat, sholat asar, sudah sampai di negerinya. Ya kan? Tadi yang musafir, dia jadi mukim. Ya. Bagaimana? Kedua kondisi tersebut, atamma masha mukimin. Dia menyempurnakan hitungan usapan mukim. Menyempurnakan hitungan usapan mukim. Hanya sehari semalam saja. Bercampur dua keadaan. Keadaan mukim, keadaan safar. Bisa dipahami ini gambarannya? Ya. Maka dia menyempurnakannya hitungan usapan mukim. Wa yabtulul mashu bi thalathati asya. Ya, mengusap khuf ini batal karena tiga hal. Bi khal'ihima. Ya, karena mencabut kedua khuf. Ya, mencabut kedua khuf batal. Wa inqida'il muddah. Ya, masa temponya habis. Sehari semalam habis bagi mukim, tiga hari tiga malam habis bagi musafir. Sudah habis. Kalau sudah habis tidak boleh mengusap lagi. Ketika sudah habis di hari pertama bagi mukim, hari ketiga bagi musafir, wajib dia cabut khufnya. Dan untuk sholat yang berikutnya, wajib dia mencuci kakinya dengan wudu biasa. Wa ma yujibul ghusla. Dan yang membatalkan khuf adalah hal-hal yang mewajibkan mandi. Ya, ini pembahasan tentang, ya, lanjutan dari mengusap khuf. Ya, terakhir sudah kita bahas tentang masa usapan bagi mukim dan musafir. Kapan awalnya? Kata Al-Qadhi Abu Syuja', wabtida'ul muddah min hini yuhditsu. Ya, masa awal usapan ketika berhadas. Ya, ketika berhadas pertama kali. Ya. Syarah-syarah mata Nabi Syuja' seperti Kifayatul Akhyar atau lainnya, ya, tidak menyebutkan dalil. Tapi kalau di kitab-kitab yang mutawwal disebutkan dalilnya. Ya, dalilnya itu hadis Safwan bin Assal. Ya. Karena Nabi SAW ya'muruna idza kunna safran alla nanzi'a khifafana. Bahwasanya Nabi SAW memerintahkan kita jika kita safar agar tidak mencabut khufnya. Ya, agar tidak mencabut khufnya min naumin aw ghaitin aw baulin, karena sebab tidur, buang air besar, buang air kecil, jangan dicabut. Walakin min janabatin, tetapi kalau janabah. Kalau janabah baru dicabut. Itu dalilnya. Dari mana wajhul istidlalnya? Di hadis itu Nabi SAW menyebutkan pembatal tidur, buang air kecil, buang air besar. Menunjukkan apa? Kalau ada tidur, buang air kecil, buang air besar, berarti kan toharohnya batal, maka usah. Maka diusap. Maka awal usapannya apa? Ya ketika awal ada hadas itu. Bisa dipahami tidak? Ketika awal ada hadas tersebut. Dan juga dijelaskan secara makna, kalau di kitab-kitab yang bukan mutawwal, biasanya hanya ada ta'lil makna saja. Ya, hanya ada ta'lil secara makna, seperti dijelaskan oleh Taqiyuddin Al-Hisni. Karena al-masha ibadatun muaqqatatun fa kana awwal waqtiha min waqti jawazi fi'liha kas-shalah. Kenapa terhitung awal masa usapannya ketika berhadas? Karena mengusap khuf itu hakikatnya ibadah. Dan dia ibadah yang memiliki waktu. Yakni ada waktu mukim, ada waktu musafir. Ya, tidak kita bahas tentang khilaf pendapat ulama yang mengatakan tidak terbatas waktu, pendapat Imam Malik, ya, tapi beliau hanya bersendirian di bab tersebut. Ada waktunya. Kalau ada waktunya, pasti ada awal, ada akhir. Pasti ada awal, ada akhir. Dan awal waktunya adalah min waqti jawazi fi'liha. Awal waktunya itu awal pertama kali bolehnya berlaku mengusap khuf. Ketika seseorang sebelum memakai khuf, kan dia sudah suci. Sudah bersuci terlebih dahulu sebelum pakai khuf. Kemudian pakai khuf kan masih dalam keadaan taharah. Dia sholat, ya boleh saja langsung sholat. Kapan mengusap khuf? Ya ketika batal. Baru itu awal kali dia menggunakan rukhsah mengusap khuf. Ketika batal tersebut taharahnya yang pertama. Bisa dipahami? Ya. Maka itu ta'lil secara maknanya. Ya. Hanya saja ini nanti bisa dikritik oleh ulama yang lain. Yakni apa? Ya, masa katakan hanya boleh mengusap khuf jawaz fi'liha ketika berhadas? Kalau saya tidak berhadas, apakah boleh mengusap khuf mimbab tajdid al-masih atau boleh atau tidak? Ya, makanya sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan tidak boleh, sebagian mengatakan makruh. Ya, walaupun Imam Nawawi ya masih membolehkan, bahkan sunnah, sebagaimana sunnahnya memperbarui wudu. Ya, sunnahnya memperbarui wudu. Maka ta'lil secara makna ini memang ada kritikan di sini. Wallahu a'lam, ya. Ya, masalah ini saya cukup lama juga berpikir di masalah ini. Kenapa ini khilaf dan dalil ulama yang lain pun cukup kuat, masing-masing ada hadisnya. Ya, ada yang mengatakan awal waktunya itu min awwali lubs. Ketika awal pakai khuf. Yang itu sesuai zahir hadis Umar bin Khattab dan hadis Abu Bakr. Ya, hadis Umar dan hadis Abu Bakr. Yang itu sebutkan idza labisa. Ada keterangan lubs di situ, memakai. Ya. Sebagian ulama ada yang mengatakan awalnya itu ketika awal kali mengusap. Misalnya apa? Antum pakai khuf jam 8. Batal jam 9. Memulai pertama kali mengusap khuf jam 10. Jam 10 itu baru mulai hitungan. Ya, berdasarkan lafaz hadis yamsahul muqimu yawman wa laila wal musafiru tarakata ayyamin wa layaliyatun. Ya Allah, ini saya pun masalah ini ya tidak zahir bagi saya mana yang lebih rajih. Ya Allah alam, masing-masing ya taklid kepada ulama yang ia percayai. Masing-masing ada yang berpendapat tiga tersebut. Ada yang mengawali dengan masa memakai khuf. Ini pendapat Al-Hasan Al-Basri, diikuti oleh Dawud Al-Zahiri. Ada yang mengawali ketika awal hadas. Ini pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Ada yang mengawali ketika pertama kali mengusap. Ya. Ini pendapat Imam Ahmad, Imam Abu Thawr, dan juga Imam Ibnul Munzir. Ya, masing-masing itu ada hadisnya yang ke arah situ. boleh untuk dijadikan istidlal, tapi memang bukan secara tegas memang, ya, bukan secara sharih atau tegas. Makanya ulama memang khilaf di dalam bab ini. Ya, adapun madzhab Imam Syafi'i ketika awal dia berhadas, ya, berdasarkan hadis Sofwan bin Asal, fa'in masaha fil hadari thumma safa. Ya, kalau seseorang mukim mudah sehari semalam, kalau seseorang musafir mudah saja 3 hari 3 malam. Yang jadi muskilah di satu hari tersebut tercampur pada orang tersebut 2 kondisi, keadaan mukim, keadaan musafir. Ini yang mau dibahas. Paham ya gambaran masalahnya? Ketika dia mukim dulu, masaha fil hadar, mukim, kemudian safar. Saya sebenarnya maunya bahas yang kedua dulu, kenapa? Karena itu masalah yang sudah disepakati. Kita bahas yang kedua dulu. Au masaha fis safar thumma aqama. Ada orang dia mengusap dalam keadaan safar, kemudian dia di safar pagi hari ba'da subuh sudah memulai pakai khuf, ya, dan memulai usapan. Setelah zuhur dia safar, lalu dia sampai ke negerinya pada malam hari, intinya sebelum sholat subuh, sebelum 24 jam. Ya, dia sampai pada malam hari. Ya, atamma masha muqimin, maka dia menyempurnakan usapan muqim. Ya, yang bagian ini hampir-hampir tidak ada khilaf para ulama. Ya, walaupun memang para ulama berbeda ta'lil hukum. Kenapa? Karena keadaan seperti ini tidak ada dalil sharih tegas, keadaan campuran mukim dan musafir. Makanya apa? Para ulama mengkias atau menguatkan salah satu sisi dari hadis, apakah mukim atau safar. Bagian ini dikuatkan keadaan mukim. Awalnya safar, masih musafir di pagi hari, malam hari sudah sampai di negerinya. Dia menyempurnakan usapan mukim. Adapun Imam Asy-Syafi'i ta'lilnya itu dengan qiyas. Yani apa? Qiyas kepada keadaan mukim. Li'annahu aghlazu halain. Karena keadaan mukim itu keadaan yang paling berat. Keadaan yang lebih berat daripada keadaan musafir. Yani apa? Bukan berat dari sisi kesulitannya, ya, bukan, tapi berat dari sisi itu hukum azimah. Beda dengan safar. Safar itu berlaku padanya hukum-hukum rukhsah. Ya. Tapi keadaan mukim itu hukum azimah, tidak boleh mengqasar, tidak boleh menjamak, ya, masa usapan yang pun pendek. Itu keadaan yang lebih keras daripada keadaan safar yang banyak rukhsah di situ. Bisa dipaham? Bukan berarti keras keadaannya, ya. Tapi keadaan yang lebih berat hukumnya. Ya, ta'lilnya seperti itu Imam Syafi'i. Maka menggunakan dalil yang keadaannya lebih keras, yakni lafaz mukim. وَيَمْسَحُ الْمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلًا. Ya, bahwasanya mukim itu mengusapnya sehari semalam ketika bercampur keadaan safar dan mukim. Bisa dipahami? Ya. Imam Abu Hanifah hukumnya sama, yakni menyempurnakan usapan mukim. Tapi dia berbeda ta'lilnya. لِأَنَّهُ أَخِرُ حَلَيْن. نِهَيَةُ حَلَيْن. Itu keadaan yang terakhir. Keadaan yang terakhir kan mukim. Ya, berarti dia mukim patokannya. Patokannya adalah mukim. Keadaan yang terakhir. Lalu bagian yang masalah yang satunya lagi. Fa'in masaha fil hadar. Ketika dia mengusap dalam keadaan mukim. Kemudian safar. Kemudian safar. Atamma masha mukimin. Ini aslinya. Atamma masha muqimin itu jawab syart. Jawab syart yang fi'lu syartnya itu ada takhir, ada aw. Yani aslinya fa in masaha fil hadari thumma safara atamma masha muqimin, seperti itu. Aw masaha fis safari thumma aqama atamma masha muqimin, seperti itu. Jadi atamma masha muqim itu dia jawab syart dari dua fi'il syart sebelumnya. Jika dia mengusap dalam keadaan mukim, kemudian dia safar, dia safar dan sampai di negeri safarnya masih dalam sehari semalam, atamma mas'ha muqim, tetap dia hitungannya menyempurnakan usapan muqim. Di pagi hari dia muqim, ya, pagi hari dia muqim. Ba'da subuh dia sudah mulai memakai khufnya. Ba'da zuhur dia safar, ya, beberapa jam dia sudah sampai di Surabaya pada malam hari. Maka dia menyempurnakan usapan muqim. Dalil apa? Dikiaskan keadaan yang lebih berat. Dikiaskan keadaan yang lebih berat, yakni keadaan muqim. Ya, ta'lilnya aghlazu halain, karena itu keadaan yang lebih berat dari dua keadaan, muqim dan musafir. Dan secara kaidah ya, itu pun lebih kuat. Yakni apa? Dari kaidah al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa ya dikalahkan oleh keraguan. Mana sisi yakin, mana ragunya? Sisi yakinnya dia memiliki keadaan muqim. Ya kan? Sisi yakinnya dia memiliki keadaan muqim, baik di awal atau di akhir. Dari dua masalah ini, dia memiliki keadaan muqim. Yang diragukan, dia itu memiliki keadaan musafir. Tapi apakah berlaku hukum safar, hukum musafir? Itu sisi yang diragukan. Sisi yang masih di ragukan. Kenapa diragukan? Karena sebagian keadaannya dia sebagai muqim. Bisa dipahami? Ya, maka dikuatkan dengan kaidah ini, al-yaqin la yazulu bisyak. Keadaan yakinnya dia keadaan yang lebih berat. Keadaan muqimnya. Apakah sampai berlaku hukum musafir dan dia berlaku padanya hukum safar? Itu masih diragukan. Karena itu keadaan-keadaan yang kondisional. Ya, keadaan rukhsah yang kondisional. Apakah sampai keadaan itu, kenyataannya setengah keadaannya itu dalam keadaan muqim. Ya, maka Imam Syafi'i mengambil hukum yang lebih berat. Yakni dia menyempurnakan usapan muqim sehari semalam saja. Ya, karena berlakunya hukum musafir baginya itu masih diragukan. ويبطل المسح بثلاثه اشياء. Mengusap khuf itu batal dengan tiga hal. Yang pertama bikhal'ihima. Ya, yang pertama adalah dengan mencabut khufnya. Ya, mencabut khufnya. Ya, wallahu alam. Ini yang dikuatkan oleh Qadi Abu Syuja. Yakni membuka khuf batal usapan. Membuka khufnya batal usapannya, ketika dia pakai enggak boleh dia mengusap khuf lagi. Yakni apa? Thaharah yang pertama itu batal dengan membuka khuf. Bisa dipahami? Ya, thaharah yang pertama itu dia batal dengan membuka khuf. Ya, wallahu alam, ini pendapat qaul qadimnya Imam Asy-Syafi'i. Ya, qaul qadimnya Imam Asy-Syafi'i. Dan kebanyakan ulama Syafi'iyah tidak berpendapat dengan seperti ini sebenarnya. Ya, tidak berpendapat seperti ini. Ya, sebagaimana yang dinukil oleh oleh Imam Al-Buwaiti dalam mukhtasarnya, man labisa khuffaihi thumma masaha alaihima thumma naza'ahuma fa uhibbu ilayya an yabtadi'a al-wudu'a min awwalihi. Ya, kalau dia pakai khuf, kemudian dia mengusap khufnya, kemudian dia cabut khufnya, yang saya sukai itu tidak menunjukkan batal. Yang saya sukai dia mengulangi wudunya dari awal. Yang saya sukai, kata Imam Syafi'i. Tapi itu tidak menjadikan batal. Lanjutannya lebih jelas. Fa in lam yaf'al wa ghassala rijlaihi faqat wa huwa 'ala taharatihi bil mashi ajza'ahu dzalik. Kalau dia tidak wudu, tapi dia hanya cuci kaki saja, kan dibuka khufnya. Dia hanya cuci kaki saja, maka taharahnya masih berlaku. Taharahnya masih berlaku. Kenapa? Karena ketika dia mengusap di atas khuf, anggota wudu yang lainnya kan dicuci biasa. Dicuci biasa, hanya khufnya diusap. Lalu ketika terbuka, maka yang kakinya saja yang wajib dicuci. Anggota lainnya kan sudah tercuci secara sempurna. sehingga anggota yang wudu yang lainnya itu tidak ya menjadi batal taharahnya. Ajza'ahu dzalik, maka kalau hanya mencuci kaki saja itu sudah mencukupi. Ya, kata Imam Asy-Syafi'i yang dinukil oleh Imam Al-Buyuti. Ya. Sebagaimana juga dibawakan ya, malam yantaqidil wudu, sebagaimana wudu selama wudunya itu belum batal. Lima qad ruwiya an Abdullah bin Umar, berdasarkan athar yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, annahu tawadda'a wa kharaja ila as-suqi thumma du'iya ila janazatin famasaha ala khuffayhi aw ghasala rijlayhi wa shalla. Ya, sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwasanya beliau pernah ya keluar ke pasar kemudian dipanggil untuk sholat jenazah. Kemudian mengusap khuf. Ya, kemudian mengusap khufnya. Atau dia mencuci kakinya kemudian sholat. Yani apa? Oh, masih ada hanya menyebutkan mencuci kakinya saja. Ya, mencuci kakinya saja kemudian langsung sholat. Ya, demikian juga yang dinukil oleh Imam Al-Muzani dalam Mukhtasarnya. Ya, bahkan juga dirojikan oleh para ulama Syafi'iyah yang lain. Ya, bahwasanya mencabut khuf itu tidak sampai membatalkan. Ya, tidak sampai membatalkan. Cukup dia cuci kakinya saja. Cukup dia cuci kakinya saja. Setelah dia cuci kakinya kemudian sholat kemudian pakai khuf lagi masih berlaku itu taharahnya. Ya, masih berlaku taharahnya. Wal qida'ul muddati. Kemudian yang membatalkan mengusap khuf adalah habis masa waktu usapan. Ya, habisnya masa waktu usapan. Ya, ini jelas ya berdasarkan hadis-hadis batasan usapan khuf. Hadis Ali bin Abi Thalib, ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya thalathata ayyamin wa layaliyahun lil musafiri wa yawman wa lailatan lil muqimi. Nabi SAW yang membatasi 3 hari 3 malam bagi musafir ya usapan khufnya dan sehari semalam bagi mukim, itu menjelaskan batasan ya, batasan waktu ya, maka otomatis batal ketika sudah habis waktunya ya. Wa ma yujibul ghusla. Ya, kemudian yang membatalkan khuf adalah apa-apa yang mewajibkan mandi. Ya, yang mewajibkan mandi. Apa saja yang mewajibkan mandi? Ya. Irtiqa'u al-khitanain. Kemudian inzalul mani, keluar mani. Kemudian meninggal, ya, meninggal. Kalau meninggal bisa mengusap khuf? Bisa enggak? Ya barangkali ini gugur karena dia sudah tidak bisa. Kemudian wanita ya haid wan nifas wal wilada. Ya, haid kemudian dia keluar darah nifas dan melahirkan. Ya, itu hal-hal yang mewajibkan mandi. Maka ketika ada hal yang mewajibkan mandi, batal usapan khufnya dan wajib dia buka. Wajib dia membuka khufnya dan wajib dia mandi sebelum dia sholat atau melakukan ibadah yang disyaratkan taharah. Yang ini berdasarkan ya hadis Ali bin Abi Thalib, ya, hadis Sofwan bin Asal dalam riwayat Imam Muslim, An-Nasa'i dan lainnya. Ya kana Rasulullah SAW ya'muruna idza kunna musafirin, ya dalam riwayat lain idza kunna safran an namsaha 'ala khifafana wa la nanzi'aha thalathata ayyamin. Nabi SAW memerintahkan kami jika kami musafir bahwasanya kami tetap mengusap khuf kami wala nanzi'ah, dan kita tidak cabut 3 hari 3 malam, tidak cabut min gha'itin, walaupun karena ada buang air besar tetap tidak cabut, wa baulin, walaupun buang air kecil tetap tidak usah dicabut khufnya, wa naumin, walaupun tidur tidak usah dicabut khufnya. Ya, itu batal taharahnya, cukup diusap saja, tidak usah dicabut. Illa min janabatin, kecuali kalau janabah. Ya, ini apa? Kalau janabah baru harus dibuka. Ya, harus dibuka khufnya. Menunjukkan apa? Kalau janabah tersebut maka dia batal usapan khufnya dan wajib dia mengalirkan air ke seluruh tubuh. Begitu pula hal-hal yang lain. Ya, dikiaskan juga hal-hal yang lain yang mewajibkan mandi. Ya, wajib dia mengalirkan air ke seluruh tubuhnya. Baru dia boleh mengusap khuf lagi. Saya paham ya? InsyaAllah. Ya, kemudian Al-Qadhi Abu Suja melanjutkan tentang tayammum. Ya, tayammum. Faslun wa syara'itu tayammumi khamsatu asya. Ya, syarat-syarat tayammum ada 5 hal. Wujudul uzri bi safarin aw maradin. Pertama, adanya uzur. Ya, bi safarin. Apakah uzur itu safar atau sakit? Wa dukhulu waqti shalah. Syaratnya sudah masuk waktu salat. Wa talabul ma. Disyaratkan juga dia sudah mencari air tapi tidak dapat. Wa ta'adduru istimalihi. Disyaratkan juga sulit dia ya menggunakan air, terutama ketika sakit. Sakitnya kalau pakai air menyebabkan kematian atau bertambah sakit. Wa iwazuhu ba'da talab. Yakni dia lemah, tidak mendapatkan setelah mencari. Sudah cari-cari tidak dapat. Dia enggak sakit. Tapi sudah cari-cari dia tidak mendapatkan. Wa turabu tahiru lahu ghubarun. Disyaratkan juga alat tayamumnya adalah tanah. Tanah yang suci yang dia memiliki debu. Fa in khalatahu jissun aw ramlun lam yujzi. Tapi jika bercampur dengan ya jissun itu seperti ya sejenis kapur putih atau ramlun atau pasir ya, maka itu tidak mencukupi. Ya, ini tentang tayammum. Ya. Wa faraiduhu arba'atu asya: an-niyyatu wa mashul wajhi wal yadain ma'al mirfaqain wat tartib. Ya, fardu-fardu tayammum ada 4. Yang pertama adalah niat, ya, kemudian mengusap wajah dan kedua tangan hingga siku dan juga tartib. Ya. Ini tentang tayammum. Tayammum ya secara bahasa itu al-qasdu ya, bertujuan, berkeinginan, menuju. Ya, itu secara bahasa. Adapun secara istilah ya, isalut turabi ilal wajhi wal yadain bi syara'ita makhsusah. Dia menyampaikan tanah ke tangan dan wajahnya dengan syarat-syarat tertentu. Ya, itu tayammum. Allah alam, ya, kitab itu memang lebih kurang satu sama lain ya. Di antara kekurangan mata Nabi Suja ini, dia tidak menjelaskan definisi. Tidak menjelaskan definisi di kebanyakannya. Ya, tapi ya kitab ini ya masyaallah ya Allahu qadarada. Allah takdirkan kitab ini masyhur untuk jadi pembelajaran bagi ya tulab mubtadiin dalam fikih Syafi'i. Ya, dan para ulama ya perhatian dengan kitab ini, ada yang mensyarahnya, ada yang menyebutkan dalilnya, ya ada yang syarahnya mukhtasar, ada yang syarahnya panjang ya, dan biasa dipakai untuk pengajaran fikih Syafi'i di awal. Ya. Ya, kitab itu enggak ada yang sempurna ya. Tidak ada yang sempurna. Ya, bahkan Imam Syafi'i ketika beliau mengarang kitab Risalah ya dibaca lagi, diperbaiki lagi, dibaca lagi, diperbaiki lagi. Dibaca lagi, perbaiki lagi. Ya, kemudian berkata, Aballahu an yaj'al kamal illa li kitab. Ya Allah itu enggak, tidak ada kitab yang sempurna kecuali kitabnya. Enggak ada kitab ilmu yang sempurna. Ya, dalil pensyariatan tayammum, ya, sebagaimana di hasyiahnya yang dibawakan oleh Syekh Mustafa Al-Bugha, adalah ayat Al-Ma'idah dan juga potongan ayat An-Nisa. Ya, bagian potongannya sama walaupun awalnya berbeda. Al-Maidah ayat 6 dan An-Nisa ayat 43. Wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan. Ya, wallahu alam, ini dipotong. Padahal ini penting sekali untuk bagian tayamum dan itu ada khilaf. Fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Ya. Itu penting sebenarnya, bagian yang dipotong itu masih terkait tayamum. Fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Silakan ditambahkan. Ya, jika kalian ya sakit atau safar atau salah seorang dari kalian dari al-ghaid. Al-ghaid itu tempat buang hajat. Yang ini dari buang ya hajat. Aw lamastumun nisa. Ya, lamastumun nisa ini sudah kita jelaskan kidahnya ketika tentang bab wudu. Ya, ada ulama yang mengatakan itu menyentuh dan itu madhab Syafi'i. Ada yang ulama mengatakan bahwa itu jima. Ya, itu madhab Imam Abu Hanifah. Falam tajidu ma'an. Kemudian kalian tidak mendapatkan air. Ada sebab-sebab tersebut kalian tidak mendapatkan air. Fatayammamu sa'idan tayyiban. Maka tayammumlah. Tayammumlah dengan sa'id, dengan tanah yang tayyib, tanah yang baik. Di bagian ini, yakni bagian sa'id ada khilaf. Di bagian tayyib ada khilaf di situ. Nanti insyaallah kita jelaskan. Famsahu fatayammamu sa'idan tayyiban. Famsahu biwujuhikum wa aydikum. Maka usaplah ya wajah kalian dan tangan kalian. Ya, juga berdasarkan ya hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, ya bahwasanya kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safari. Ya, dahulu kami bersama Rasulullah SAW ketika safar. Fasalla bin nas. Kemudian Nabi SAW salat mengimami manusia. Faida huwa birajulin mu'tazilin. Kemudian ada orang yang misah sendiri, dia enggak ikut salat. Ya, lalu setelah selesai ditanya, "Ma mana'aka an tusalli?" Ya, apa yang menghalangimu engkau tidak salat? Qala asabatni janabatun wala ma'a. Saya ditimpa janabah, ya, junub wala ma'a, sedangkan tidak ada air. Qala 'alaika bis-sa'idi fa innahu yakfika. Ya. Cukup engkau memakai sa'id. Sa'id, lihat yang dibawakan penjabarannya. Ma sa'uda 'ala wajhil ardi min at-turab. Yani apa? Yang ada di atas. Yang ada di atas dari permukaan bumi berupa tanah. Berupa tanah. Itu maksud sa'id. Fa innahu yakfika. Maka sa'id tersebut mencukupi. Ya, mencukupi bagi engkau. Ini dalil ya pensyariatan tayammum. Ya, Isha. Silakan azan terlebih dahulu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Kita lanjutkan sedikit. Wa syara'itu tayammum, itu tadi dalil pensyariatan ya. Sama siap ya antara An-Nisa 43 dan juga Al-Maidah ayat 6. Wa syara'itu tayammum khamsatu asyiat. Ya, syarat-syarat tayammum itu ada 5 hal. Ya, ada 5 hal. Syarat di sini itu syarat sah. Yani ma idza intafa intafa al ibadah. Jika tidak ada maka ibadahnya tidak sah, tayammumnya tidak sah. Kalau tidak ada. Ya, itu maksud syarat. Ya, jika tidak ada maka ibadahnya itu tidak sah. Pertama, wujudul udzri bisafarin au maradin. Ya, adanya uzur. Uzur berupa safar atau dia sakit. Ya. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Wa in kuntum marada au ala safarin." Wa in kuntum marada, jika kalian sakit, au ala safarin atau safar. Kita potong bagian ini saja, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban." Kemudian kalian tidak mendapatkan air, maka tayammumlah. Ya. Maka tayammumlah. Maka ini diantaranya harus ya ada uzur berupa safar atau sakit. Sakitnya ini ya diikhtilafkan oleh ya sakit kan macam-macam. Aduh perut saya sakit ini. Ya, ada tangan saya sakit. Sakit yang bagaimana? Ya. Secara garis besar digambarkan oleh Taqiyuddin Al-Hisni, sakit itu ada 3 macam. Pertama, sakit yang itu bisa membinasakan, berujung kepada kematian. Kalau dia memakai air, maka dia akan mati. Ya, seperti hadis riwayat Abu Daud, ya sahabat yang perang terluka di kepalanya, bagaimana? Saya ada rukhsah atau tidak? Sahabat yang lain berfatwa, enggak ada, dia mandi meninggal. Ya. Harusnya dia cukup tayamum saja, walaupun nanti itu ada khilaf ya. Karena di riwayat yang lemah ada riwayat Abu Daud itu ada riwayat jama' baina tayammum wa al-ghuslu fi malam yakun bihi ba'sun. Yani gabungan antara mandi plus tayammum ya itu, tapi dipermasalahkan tentang kesahihannya hadisnya. Ya, intinya dia ada sakit, sakit yang berujung kematian kalau dia pakai air. Ya, maka ini sepakat. Ya, dia boleh tayammum. Ya, dia boleh tayammum. Kedua, sakit yang memberatkan. Bagaimana memberatkan? Kalau dia pakai air, dia jadi lama sembuhnya. Atau bertambah sakitnya, tapi tidak sampai kepada kematian. Ya. Maka ini pun, ya, yang zahir, ini pun boleh dia tayammum. Ya, boleh dia tayammum. Kemudian jenis yang ketiga, sakit yang ringan. Ya, ini apa? Kalau dia pakai air, dia kerasa sakit, tapi tidak sampai membinasakan, berujung kepada kematian, tidak pula dia sembuhnya menjadi lama atau bertambah parah penyakitnya. Misalnya apa? Ya, dia kondisinya sedang masuk angin, pakai air itu kerasa lebih dingin dari biasanya misalnya. Tapi enggak, dia enggak akan tambah sakit. Ya. Hanya kerasa lebih dingin dari normal, orang normal. Ya. Maka yang seperti ini, wallahu alam, dia tidak tayammum. Ya. Dia tetap pakai air. Ya. Sakit yang ringan. Waduhulu waqti shalah. Ya. Disyaratkan juga sudah masuk waktu sholat. Ya. Sudah masuk waktu sholat. Yang ini berdasarkan ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadisnya dia di catatan kaki nomor 1. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ju'ilat al-ardu masjidan wa tahura, fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli." Ya, dijadikan ini hadis tentang keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi 5 keutamaan, di antaranya ya, dan dijadikan bagiku ya bumi itu sebagai masjid dan sebagai alat bersuci, alat taharah. Maka ayyuma rajulin, siapa saja, rajul di sini la mafhuma lahu. Ya, ini bukan berarti oh berarti perempuan enggak boleh tayamum. Boleh. Ya, rajulin di sini la mafhuma lahu, berlaku juga untuk wanita. Ya, orang, intinya orang mana saja dari umatku adrokat hussalah, ini syahidnya, sampai padanya salat, sudah tiba waktu salat, fal yusalli, maka hendaknya dia salat. Yani salat dengan apa? Ya, taharah dengan bumi. Ya, taharah dengan bumi, yani dengan tayamum. Ya, disyaratkan baginya bahwa itu sudah masuk waktu salat. Kemudian juga disyaratkan talabul ma. Ya, disyaratkan mencari air. Ya, disyaratkan mencari air, harus berusaha mencari air. Kalau illat tayamumnya tidak ada air. Bukan karena apa? Tidak ada air itu bisa al-adam al-hissi, tidak ada secara hissi, yakni zat air memang enggak ada. Airnya tidak ada di sekitar situ. Ada al-adam al-syar'i, yakni apa? Airnya ada, tapi ada sesuatu yang uzur secara syar'i yang menghalanginya untuk pakai air. Bisa dipahami? Ya. Yang dimaksud talabul ma' di sini ketika al-adam al-hissi, disyaratkan ketika tidak ada air secara hissi, harus dia berusaha mencari air terlebih dahulu. Ya, harus dia berusaha mencari air terlebih dahulu. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an." Kalian tidak mendapati air. Ya. Maka apa? Yang namanya tidak mendapati itu harus ya cari terlebih dahulu, baru dia bisa menghukumi bahwa memang tidak ada air. Ya. Maka disyaratkan untuk mencari air terlebih dahulu. Ya, ini dibahas juga perinciannya. Ya, seperti perinciannya yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i, ya, in talabal musafir min rufaqaihi al-ma falam yu'tuhu. Ya, kalau dia temannya punya air, dia minta ke temannya, temannya tidak mau kasih. Ya, maka ini pun terhitung tidak dapat. Kenapa? Karena airnya itu milik si teman. Ya, terhitung tidak dapat. Secara hukum syari dia tidak ada kewajiban harus merampas airnya, tidak. Tapi yang salah itu ya si temannya itu. Yang salah itu si temannya. Ya. Aw yaral ma'a mubahan wa bainahu wa bainahu ha'il min sab'. Atau kondisi ketika dia lihat ada air di situ, tapi ada singa lagi tidur di situ. Ya. Ada singa lagi tidur. Air dapat, ya dapat, tapi belum bisa balik untuk sholat. Ya, ada singa, ya. Itu pun terhitung tidak dapat, ya. Terhalangi, ya. Terhalangi. Au amrin, au kullu amrin, al aghlabu minhu khawfu talafi nafsihi. Atau apa saja. Yang intinya apa? Yang secara zahirnya dia imma dia mati kalau dapat air itu, atau dia menimbulkan bahaya yang besar. Maka itu terhitung tidak dapat. Terhitung tidak dapat air. Ya. Maka seperti ini dia boleh untuk tayamum. Ya. Seperti ini dia boleh untuk tayamum. Juga dibahas oleh para ulama, airnya ada tapi harus beli. Airnya ada tapi harus beli. Dilihat, kalau harganya harga normal, maka dia beli airnya. Alhamdulillah, air di kita itu murah. Ya. Tapi kalau harganya dijual, ya sepenjualnya tahu, wah ini orang mau tayamum ini. Saya jual mahal, 100 ribu. Ya, botol 600 ml dijual 100 ribu. Dia tidak wajib untuk membeli. Kalau harganya di atas, ya terlebih lagi kalau jauh di atas harga normal, dia tidak wajib untuk membeli air tersebut, walaupun dia punya uang, ya, dia tidak wajib untuk membeli. Wa ta'adzur isti'malihi, ya, dia sulit untuk memakai air tersebut. Yani, itu tadi ketika sakit, ya, sakit kondisi yang dua, menyebabkan kematian atau menyebabkan penyakitnya bertambah parah. Wa i'wazuhu 'anil talab. Ya, i'wazuhu 'anil talab. Ya, ini ketika dia sudah kesulitan mendapatkan air setelah mencari, ya, tidak dapat. Ya, seperti kondisi-kondisi yang dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i sebelumnya. Ya, maka itu ya dia boleh untuk tayamum. Juga disyaratkan wa turabu at-tahiru lahu ghubar. Disyaratkan tayamum dengan tanah yang suci. Tanah yang suci jenis apa? Jenis apa saja yang aslinya tanah tersebut bisa menumbuhkan tanaman. Mau jenis apa saja? Mau tanah ini, warna apa saja, tapi tanah yang bisa menumbuhkan tanaman. Ya, fa in khalatahu jissun aw ramlun lam yujzi. Ya, jika dia bercampur dengan sesuatu seperti kapur atau pasir, maka itu tidak mencukupi. Wallahu a'lam. Di bagian ini cukup panjang. Ya, saya ingin menjelaskan cukup panjang insyaallah, ya, bagian yang syarat tanah ini kita pending. Ya. Wallahu a'lam, naktafi bi hadzal qadar. Ya, subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa